بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدراكم إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Aqidah Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita sudah memasuki bagian-bagian akhir dari risalah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani ini. Mungkin dalam malam ini kita bisa menyelesaikannya atau tersisa beberapa pertemuan. Nanti kita akan melihat sejauh mana pembahasan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan. Pada kajian terakhir kita sudah membahas penjelasan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang kebolehan tentang mengqasar salat bagi seorang musafir, dan kebolehan musafir untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia boleh memilih tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Nah, kita lanjutkan di bagian penutup dari risalah ini. Al-Imam Al-Muzani rahimahullah kemudian menyatakan, hadihi maqalatun, ini adalah ucapan-ucapan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, ijtama'a 'alayha al-madun al-awwalun min a'immatil huda, yang telah disepakati sejak dulu kala di masa awal para pemimpin agama yang berada di atas petunjuk Allah. Wabitawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridan, orang-orang setelahnya mengikutinya sebagai teladan dan meridainya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin pada naskah di buku saya ada kekurangan terjemahan, tentang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana sudah ada kata di atas petunjuk Allah, itu sama dengan taufik dari Allah. Nah, artinya penyampaian dari Al-Imam Al-Muzani yang sudah kita bahas di awal, dari sejak akidah Allah berada di atas arsy, di atas ketinggian. Dan kemudian yang terakhir tentang mengqasar sholat di saat safar. Nah, di saat safar. Ini adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang disepakati oleh para imam dari kalangan sahabat, ya, dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, generasi terbaik pada umat ini. Generasi yang hidup sejaman dengan Nabi, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Generasi-generasi terdahulu yang menjadi pemimpin dalam agama ini, yang menjadi rujukan dan teladan kita di dalam menjalankan ibadah dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersepakat atas hal-hal tersebut. Nah, mayoritas yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani adalah akidah. Adalah akidah yang terkait dengan i'tiqad. Nah, namun ada pula yang terkait dengan amalan. Ya, kalau kita bicara tentang fikih, mengqasar sholat, ya, kemudian boleh tidak berpuasa bagi yang safar. Nah, ini untuk mengingatkan akan sesuatu yang dijadikan kesepakatan dari para ulama terdahulu. Mayoritasnya adalah akidah, tapi kadang disisipkan sesuatu yang merupakan bagian dari amalan, ya, yang di sana juga untuk mengingatkan umat bahwa para sahabat bersepakat dalam hal itu. Wa bi tawfiqillah ittasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridan. Dan dengan taufik petunjuk dari Allah, orang-orang mengikutinya. Nah, jadi kita berharap bisa mengikuti mereka. Salafunas salih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sebagaimana iman kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Kita sudah tahu jalan mereka, tetapi tidak setiap orang yang mengetahui jalan mereka mendapat taufik dari Allah untuk mengikutinya. Itulah pentingnya kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa ujub terhadap apa yang ada pada diri kita. Kita merasa kurang, kita merasa senantiasa memerlukan pertolongan Allah, sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa taufik dari Allah, kita tidak akan bisa menjalankan teladan-teladan dari para sahabat yang sudah kita ketahui ilmunya. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wajanabut takallufa fima kuffu. Mereka meninggalkan sikap memberatkan diri terhadap apa yang tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu meninggalkan sesuatu di atas ilmu. Mereka tidak melakukan sesuatu itu karena ilmu. Nah, jadi apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi terkait dengan ibadah, akidah, muamalah, terkait dengan agama, itu adalah perlu kita teladani. Jadi yang kita teladani dari sahabat bukan hanya contoh perbuatan dan ucapan saja, tapi apa yang mereka tinggalkan, kita pun meninggalkannya. Nah, karena itu kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, كل عمل لم يتعبد بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها. Segala perbuatan, segala amalan yang terkait dengan ibadah, terkait dengan din, yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka jangan kalian beribadah dengannya. Maka orang-orang yang mengikuti para sahabat, mereka tidak melakukan hal yang ditinggalkan oleh para sahabat. Mereka tidak melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Karena kebid'ahan-kebid'ahan itu bagian dari bentuk takalluf, memberat-beratkan diri. Tidak disyariatkan, mereka kemudian memaksakan untuk mengamalkan. Fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu. Sehingga mereka dikokohkan dan diberi taufik dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lam yarghabu 'anil ittiba'i fayuqassiru. Mereka tidaklah membenci sikap ittiba, mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Walam yujawizuhu tazayyudan fayatadu. Mereka tidaklah mengurangi dan tidak menambah. Tidak mengurangi dan tidak menambah dari teladan Nabi dan para sahabat. Ketika mereka tahu bahwasanya itu disunnahkan, mereka berusaha untuk mengikutinya. Kembali di sini ditekankan oleh oleh Al-Imam Al-Muzani, bi'aunillah. Ini terjadi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita senantiasa berharap taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sendi kehidupan kita. Itulah kenapa ucapan la haula wa la quwata illa billah adalah merupakan kanzun min kunuzil jannah, perbendaharaan surga. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang banyak membaca la haula wa la quwata illa billah, menghayati maknanya, menjalankan konsekuensinya, insyaallah akan menghantarkan dia ke dalam jannah. Fa nahnu billahi wasiqun wa alaihi mutawakkilun. Kepada Allah lah kami percaya dan hanya kepadanya kami bertawakal. Wa ilaihi fittiba'i atharihim raghibun. Dan hanya kepadanya lah, kepada Allah kami berharap dalam mengikuti jejak kehidupan mereka, para ulama salaf fitwanullah alaihim ajma'in. Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, فَهَذَا شَرْحُ السُّنَّةِ. Maka inilah شَرْحُ السُّنَّةِ, penjelasan terhadap sunnah, terhadap aqidah. تَحَرَّيْتُ كَشْفَهَا. Saya memilih dalam menyingkap maknanya, berusaha untuk menyingkap maknanya, menjelaskan. وَأَوْضَحْتُهَا. Dijelaskan secara terang benderang. Faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantuh. Maka barang siapa yang Allah beri taufik untuk menegakkan apa yang telah aku jelaskan, ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala ada'i fara'idihi, dengan pertolongannya untuk menegakkan kewajiban-kewajiban. Maka kalau seorang menjalankan akidah-akidah dalam syarh sunnah ini, maka insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, berada di atas petunjuk. Namun Al-Imam Al-Muzani menyebutkan tambahan-tambahan, beberapa hal yang juga harus dilakukan untuk melengkapi keimanan seseorang. Bil ihtiyati fin najasat, hendaknya dia berhati-hati dari najis, menghindarkan diri dari najis. Kalau dia sholat, dia harus terhindar dari najis, ya, tidak bermudah-mudahan untuk menggunakan hal-hal yang najis. Jadi dia dalam seluruh kehidupan dia berusaha untuk menghindari diri dari yang najis atau membersihkan dari yang najis jika terkena najis. Terutama ketika sholat, ia berusaha untuk menjaga atau membersihkan badan, pakaian, dan tempat sholatnya. Wa isbagi at-taharati 'ala at-ta'at. Najis, terkait dengan najis kita singgung sedikit. Najis itu dari sisi cara membersihkannya, dari sisi kadar besar atau tidaknya najis, itu terbagi menjadi tiga. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, dan ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis yang sangat berat, yang cara membersihkannya adalah dengan mencuci 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Nah, dicampur dengan tanah, air dan tanah. Nah, itu adalah najis anjing, untuk najis jilatan anjing, untuk najis mughalladhah. Sedangkan najis mukhaffafah, najis yang ringan, cukup dipercikkan saja, dipercikkan dengan air, tidak harus dicuci. Untuk najis-najis seperti najis air kencing anak laki-laki yang belum meminum, belum memakan apapun sebagai makanan utama kecuali air susu ibunya. Nah, dan juga madhi itu termasuk najis mukhaffafah. Untuk menghilangkan cukup dipercikkan saja, tidak perlu dicuci. Nah, sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis yang kebanyakan, yang cara membersihkannya adalah dengan mencuci dengan air. Nah, seperti najis kotoran dan kencing manusia, kemudian kotoran dan kencing dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Nah, kemudian darah haid dan nifas. Nah, najis-najis yang lain kebanyakan najis mutawassithah. Babi itu juga najis mutawassithah. Nah, wa isbagi at-taharah 'ala at-ta'at, dan menyempurnakan taharah dalam ketaatan. Menyempurnakan taharah dalam ketaatan. Menyempurnakan taharah dalam ketaatan. Jadi dia menyempurnakan wudhunya. Nah, dia sempurnakan rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dalam wudhu. Dia tambah dengan sunnah-sunnah dalam wudhu. Nah, kalau dia bertaharah dengan wudhu, kalau tidak bisa dengan air, maka dia bertayamum. Ya. Nah, dia lakukan dengan sempurna, dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isbagi taharah, menyempurnakan wudhu itu artinya adalah untuk bagian yang dicuci itu harus terkena air keseluruhan, air yang mengalir secara keseluruhan. Nah, itu namanya isbal. Nah, misalkan wajah, seluruh bagian wajah dia kena air yang mengalir. Nah, atau tangan, ya, sampai siku. Kalau dia ingin isbal, maka bagian seluruh bagian yang harus dicuci harus terkena air. Nah, itu namanya isbal. Wa ada'is salawat 'alal istita'at, menunaikan sholat selalu sesuai dengan kemampuan. Nabi bersabda, shalli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu dengan duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu maka dengan berbaring. Nah, itu sesuai dengan kemampuan. Secara asal berdiri bagi yang mampu adalah rukun di dalam sholat. Wa ita'iz zakati 'ala ahli al-jaddat, dan menunaikan zakat bagi orang-orang yang kaya. Ada zakat emas dan perak, ada zakat uang yang disamakan dengan emas dan perak. Nah, kemudian ada zakat perdagangan, ya, urudut tijarah, barang yang diniatkan untuk diambil keuntungan, dijual, diambil keuntungan. ada zakat rikaz, barang temuan yang terpendam dari simpanan jahiliyah orang-orang kafir di tempat yang tidak bertuan. Nah, diambil 1/5 zakatnya. Ada zakat pertanian untuk al-hab was-simar, untuk buah-buahan seperti kurma, seperti anggur, ya, gandum. Nah, zakat pertanian. Bagi yang memiliki kekayaan, hendaknya dia mempelajari tentang zakat untuk dia tunaikan, karena itu salah satu dari rukun Islam. Wal haji ala ahli al-jaddah, menunaikan haji bagi yang mampu. Wal istita'at, ya, ahli jaddah, orang kaya dan mampu. Orang kaya dan orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah di musim-musim haji. Wasiyami syahri li ahli sihat, dan berpuasa di bulan Ramadan bagi orang yang sehat, yang mampu. Nah, syarat kewajiban berpuasa Ramadan adalah yang pertama muslim. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia berakal. Nah, yang keempat, dia mampu. Yang kelima, dia tidak memiliki udzur, tidak berhalangan, tidak mengalami haid dan nifas. Dia harus berpuasa Ramadan kalau sudah masuk waktu Ramadan. Wa khamsi salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di salawati min ba'di salawat, dan ada 5 salat yang sunnah, yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain salat wajib. Disebutkan salat-salat yang hendaknya kita jaga dan kita perhatikan, kita lakukan jika kita mampu. Salatil witri fi kulli lailah, salat witir pada tiap malam. Maka jangan sampai ditinggalkan salat witir itu. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin menukil ucapan Al-Imam Ahmad, orang yang biasa meninggalkan sholat witir itu rajulun su, laki-laki yang buruk, seorang yang buruk. Nah, meskipun tidak wajib, tapi sangat mudah untuk dilakukan. Yang paling ringan adalah 1 rakaat. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan juga biasa sholat witir dengan 1 rakaat. Ketika ada orang yang melihat Muawiyah bin Abi Sufyan sholat witir hanya 1 rakaat, bertanya kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas membenarkan bahwa itu sesuai dengan sunnah, tidak mengapa dengan 1 rakaat. Nah, boleh dengan 3 rakaat, ya, dalam jumlah yang ganjil. Nah, maka yang demikian ini hendaknya senantiasa kita jaga sholat witir. Bagi yang khawatir tidak bisa sholat witir di akhir malam, hendaknya witir sebelum tidur, sebagaimana yang biasa dilakukan sebagian sahabat, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kalau beliau biasa murajaah hadis di waktu malam, maka beliau salat witir sebelum tidur. Nah, waraqatail fajri, dan 2 rakaat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sunnah sebelum subuh, hendaknya jangan sampai kita tinggalkan. Dan kalau sampai kita terlambat, bisa kita ganti, dilakukan di waktu selesai salat subuh langsung, atau kita lakukan di waktu duha. Nah, dua-duanya boleh. Itu disebutkan oleh Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Nabi menekankan untuk jangan ditinggalkan solat tersebut. Wa in taradatkumul khail, meskipun kalian dikepung musuh, jangan tinggalkan solat sunnah 2 rakaat tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena mungkin udur tertentu, maka gantilah. Ba'da solat subuh boleh, tapi kalau khawatir menimbulkan fitnah, ya, dipikir oleh orang itu adalah sunnah rawatib ba'da subuh, ya, kemudian ditiru oleh mereka, kalau khawatir ada fitnah maka dilakukan di waktu duha sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa salatil fitri, dan salat Idul Fitri, wan nahri, salat Idul Adha. Ya, salat Id itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat Idul Fitri tidak sampai wajib. Tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat itu wajib karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena jika bertepatan dengan salat dengan hari Jumat menjadi rukhsah untuk tidak melakukan salat Jumat. Kata sebagian ulama, maka tidak mungkin sesuatu rukhsah meninggalkan suatu hal yang wajib kecuali kadarnya juga wajib. Nah, maka kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Wa sholati kusufi syamsi wal qamar, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, apabila kita melihat gerhana, maka kita bisa melakukan sholat gerhana. Nah, sholat yang dua rakaat, tapi pada setiap rakaat itu ada dua kali ruku. Nah, dan disunahkan untuk dipanjangkan. Disunahkan untuk dipanjangkan. Para sahabat yang begitu hebat di dalam ibadah, banyak di antara mereka, ya, tidak sedikit di antara mereka yang hampir pingsan karena saking lamanya sholat gerhana tersebut. Dan Nabi banyak menganjurkan untuk banyak berzikir, bersedekah, ya, di saat terjadinya gerhana. Beliau takut terjadi gerhana karena gerhana itu adalah bagian dari sesuatu yang Allah jadikan tanda untuk membuat orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salati kusufi syamsi wal qamar idza nazal. Ya, salat gerhana matahari dan bulan jika terjadi. Ya. Wa salatil istisqa mata wajaba, dan salat istisqa, salat meminta turunnya hujan jika diperlukan. Nah, bagi kaum muslimin yang mengalami kekeringan yang panjang, maka mereka disunnahkan untuk melakukan sholat al-istisqa. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Al-Imam Al-Muzani menyebutkan hal-hal yang harus kita hindari. Kita harus menghindari hal-hal yang haram dan juga yang syubhat, yang kita tidak tahu hukumnya, apakah ini halal ataupun haram, syubhat. Kita tinggalkan keharaman itu dan juga yang syubhat. Wajtinabul maharim, dan meninggalkan hal-hal yang haram, yang kita ketahui kalau itu haram, kita tinggalkan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ihtirazi minan namimah, menjaga dari perbuatan mengadu domba, an-namimah. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah. Namimah itu artinya menukil ucapan dari satu pihak ke pihak yang lain, li ajlil ifsad, untuk merusakkan hubungan. Nah, ini namimah itu termasuk dosa besar, terancam seorang tidak bisa masuk surga. Ini ancaman yang keras yang menunjukkan itu adalah dosa besar. Wal kadzib, dusta. Hendaknya kita berusaha meninggalkan kedustaan, karena kejujuran itu akan mengantarkan seorang ke dalam perbuatan-perbuatan baik, dan perbuatan baik akan mengantarkan ke dalam surga. Sedangkan kedustaan akan mengarahkan seorang pada kefajiran, perbuatan fajir, dan kefajiran akan mengantarkan seorang ke dalam an-nar. Wal ghibah, ghibah. Dan ghibah itu adalah menggunjing, ya, memperbincangkan keburukan saudara kita yang kalau dia dengar dia tidak suka. Nabi bersabda tentang ta'riful ghibah, definisi ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan keadaan saudaramu, saudaramu sesama muslim, sesuatu yang dia tidak suka. Itu adalah ghibah. Dan ghibah termasuk dosa besar. Nabi pernah ditunjukkan saat Isra dan Mi'raj, Nabi pernah ditunjukkan adanya seorang yang menyiksa dirinya. Dia memiliki kuku yang panjang dari tembaga. Kemudian dia mencakar-cakar kulitnya sendiri, mencakar-cakar dagingnya sendiri. Ternyata itu adalah orang-orang yang suka menggibah, melakukan gibah waktu dunia, dan itu adalah dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dusta dan gibah, nah, dan segala macam perbuatan dosa. Wal baghi bi ghairil haqq, dan perbuatan sewenang-wenang, zalim terhadap orang lain, karena dia memiliki kekuasaan, kemudian dia menindas orang lain. Ini adalah termasuk dosa besar yang balasannya, balasan keburukannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yuqala 'ala Allahi ma la ya'lamu, dan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini adalah juga termasuk dosa yang besar. Seorang yang berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, semoga Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Kullu hadza kaba'ir muharramat. Semua ini adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. Faman ra'a haula al-hima fa innahu yushiku an yuwaqi'a al-hima. Kemudian Al-Imam Al-Muzani menjelaskan tentang sikap kita terhadap syubhat, sesuatu yang masih samar, yang kita tidak ketahui apakah hukumnya, apakah ini halal atau haram. Maka sebaiknya hal-hal yang syubhat itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan sebagaimana kalau seorang menggembalakan hewan-hewan ternaknya di padang gembalaan yang dekat dengan padang gembalaan terlarang milik raja, milik penguasa. Maka ternak-ternak itu akan mudah sekali masuk ke tempat yang terlarang tanpa kita sadari. Hendaknya kita menjauhkan mereka dari tempat itu, karena akan sangat mudah mereka terjerumus masuk ke tempat yang terlarang itu. Demikian juga seorang yang bermudah-mudahan terhadap hal-hal yang syubhat dia lakukan, maka bisa jadi dia terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Nah, kemudian di akhir risalah ini, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyatakan, فَمَنْ يُسِّرَ لِهَذَا فَإِنَّهُ مِنَ الدِّينِ عَلَى هُدَى. Barang siapa yang dimudahkan dengan hal ini, Allah mudahkan orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, maka ia berada di atas petunjuk dalam beragama. وَمِنَ الرَّحْمَةِ عَلَى رَجَى, dan diharapkan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. وَوَفَّقَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكَ إِلَى سَبِيلِهِ الْأَقْوَمِ. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita menuju jalannya yang lurus. بِمَنِّهِ الْجَزِيلِ, dengan karunianya yang berlimpah. الْأَقْدَمِ, yang sudah ditetapkan karunia itu ada sejak dulu dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. وَجَلَالِهِ الْعَلِيِّ الْأَكْرَمِ, dan dengan kemuliaan Allah yang tinggi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan untuk Anda sekalian, rahmat Allah dan keberkahan dari Allah untuk Anda sekalian. Wa ala man qara'a alaina salam. Dan salam kami untuk orang yang membacanya, membaca risalah ini. Wa la yunalu salamullahi dhalin. Dan keselamatan dari Allah tidaklah mengenai orang-orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Najazatir risalah bihamdillah wa mannihi, telah selesai risalah ini dengan pujian kepada Allah dan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. wassalawatuhu ala Muhammadin, dan semoga salawatnya untuk Nabi Muhammad wa alihi wa ashabihi, dan semoga salawat Allah untuk Nabi Muhammad, untuk keluarga dan para sahabat beliau, wa azwajihi tahirat, dan para istri beliau yang suci. Wa sallama kathiran kathiran, dan semoga keselamatan dari Allah untuk mereka semua dengan keselamatan yang sangat banyak. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembacaan risalah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sungguh kita mengetahui baik, kita banyak tahu tentang hal yang sudah kita pelajari, tetapi sangat sedikit yang kita amalkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan yang tertulis di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapakah Imam Al-Muzani hafizahullah memasukkan isu fikih salat qasar dalam kitab Aqidah ini? Apakah ada isu atau keperluan yang ingin beliau terangkan seperti mauqifnya dalam hal ini? Allahu a'lam, sebatas yang saya pahami, beliau menyebutkan setelah itu, setelah menyebutkan tentang qasar salat ya, dan juga musafir boleh untuk tidak berpuasa, beliau menjelaskan hadhihi maqalat wa af'al, ini adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan, artinya ucapan dan perbuatan yang disepakati oleh para ulama salaf, para pemimpin agama ya, yang menjadi rujukan kita terdahulu. Nah, itu ada yang akidah, ada juga yang disinggung sedikit tentang masalah fikih, walaupun tentunya pembahasan fikihnya tidak banyak. Nah, yang kedua, apakah terdapat firqah yang mengingkari rukhsah salat qasar ini? Wallahu a'lam. Tentang jamak dan qasar, apakah dikira menyelisih sunnah jika seorang itu ketika masih dalam perjalanan safar hanya qasar pada setiap waktu namun tidak jamak? Kalau dia dalam kondisi lapang, mudah, tidak ada kesulitan, tidak berpindah-pindah tempat, maka disunnahkan untuk tidak menjamak. Karena menjamak itu hanyalah mubah hukumnya. Ya. Hanyalah mubah hukumnya, secara asal tidak dijamak. Yang terbaik adalah tidak dijamak. Nah, tapi kalaupun dijamak itu mubah. Nah, apakah benar antara sebab kenapa rukhsah tetap ada walaupun wujudnya kemudahan-kemudahan teknologi adalah karena ummah ini tetap dan semakin lemah baik secara fisik maupun iman? Nah, keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala itu seperti qasar pada saat musafir, pada saat kita safar, seperti hadis pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu lahu shadaqatah. Itu adalah sedekah dari Allah. Adalah sedekah dari Allah. Asalnya perintah untuk mengqasar salat itu kalau dalam kondisi perang kita khawatir adanya serangan dari musuh. Ketika sudah kondisi aman, Umar bertanya kepada Nabi, kalau sudah aman bagaimana ya Rasulullah? Apakah qasar itu tetap berlaku? Nah, Nabi menjawab dengan jawaban itu, maka kita jawab seperti jawaban Nabi, itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, salah satu cara menghapuskan sesuatu yang ada ayat Quran atau hadis Rasul adalah menanamkannya. Ini benar Ustaz? Nah, benar. Menanamkan ya seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi di masa Utsman bin Affan ada banyak dialek cara membaca Al-Qur'an yang berbeda-beda. Yang dialek itu sebenarnya meskipun berbeda-beda tapi bersumber dari ajaran Nabi. Tapi karena dikhawatirkan akan timbul perselisihan, perpecahan kaum muslimin, ya, maka Utsman bin Affan menyatukan mushaf kaum muslimin menjadi mushaf Utsmani seperti yang sekarang ini dengan merujuk kepada dialek Quraisy, satu dialek saja supaya umat tidak berpecah. Nah, karena Utsman sudah melihat benih-benih perpecahan itu. Maka untuk menghindari perpecahan, maka disatukan satu mushaf. Nah, mushaf-mushaf lain dengan dialek-dialek lain itu kemudian ditanam. Ya. Ditanam di tempat yang tidak akan diinjak-injak oleh orang. Jadi bukan di sembarang tempat ditanam itu. Kita harus memilih tempat yang di situ tidak akan dihinakan. Nah, ini yang difatwakan oleh sebagian ulama, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, juga ada penjelasan tentang itu di dalam Syarah Usul fit Tafsir. Ya, karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kalau kita mau menanamnya, jangan ditanam di jalan yang biasa dilalui orang, yang diinjak-injak. Jangan ditanam di dalam tanah yang di situ dekat dengan tempat membuang sampah. Jangan. Menanamnya adalah di tempat-tempat yang tidak akan menjadi tempat yang dihinakan oleh orang. Nah, Fanzah, kapan akhir waktu sholat witir? Sholat witir termasuk sholat malam, sehingga berakhir dengan adzan subuh. Nah, awalnya adalah sejak sholat isya, akhirnya adalah dengan masuknya waktu subuh. Nah, kalaupun kita ketinggalan, tidak bisa melakukan sholat witir karena udzur, karena tertidur misalkan, Nabi SAW menggantinya di siang hari dengan sholat duha. Kalau Nabi biasa sholat witir 11 rakaat, beliau mengganti di duha dengan 12 rakaat, digenapkan. Karena duha itu, sholat di siang hari itu tidak berjumlah ganjil. Nah, jadi kalau kita biasa misalkan sholat witir 3 rakaat, jika kita menggantinya di waktu duha, kalau kita tidak sempat melakukan di waktu malam, diganti di waktu duha dengan melakukan sholat duha, sholat pengganti itu 4 rakaat. Nah, wallahu a'lam. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini dan selesai pembahasan kita tentang syarh sunnah. Insyaallah nanti kita akan musyawarahkan lagi untuk kajian-kajian kita berikutnya. Insyaallah bisa ba'da Ramadan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.